Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra ziyadi taqwa. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa kembali berkumpul di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'alin fi Jihadid Da'i. Malam hari ini kita masih akan membahas beberapa hadis yang kemarin kita bacakan, ya, 3 buah hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Zid'an, yang 3-3nya orang musyrik, hidup pada zaman fatrah, hidup pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis itu disebutkan mereka masuk neraka. Kemudian dipahami oleh sekelompok ulama tadi, bahasanya ini dalil. Ini ada orang berbuat musyrik, dia di dunia disebut musyrik. Sekalipun belum datang kepada dia dakwah Nabi. dan di akhirat dia masuk neraka. Berarti ini dalil tidak ada uzur sama sekali dalam jahil. Pokoknya siapapun berbuat musyrik, syirik, maka dia disebut musyrik. Kalau belum sampai dakwah, kalau sudah sampai dakwah ya musyrik, kafir, murtad. Adapun di akhirat dia masuk neraka. Mereka memahami dalil tadi seperti itu. Bagaimana cara para ulama lainnya memahami dalil tadi? Kemarin sudah kita bacakan, sebenarnya orang-orang musyrik yang hidup pada zaman Patroh sebelum diutusnya Nabi SAW itu bermacam-macam. Tidak semuanya bisa dianggap orang bodoh, belum sampai kepada dia ilmu. Karena ada orang-orang yang masih memiliki ilmu, baik di kalangan orang musyrik Arab sendiri, orang Yahudi, orang Nasrani. Banyak juga orang-orang musyrik Arab ini yang sebenarnya dia tahu yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Begitu juga tidak semuanya kesalahannya karena berbuat syirik. Ada karena kesalahan mereka itu tidak percaya dengan hari akhir. Yang itu juga dalam Al-Quran ayatnya bisa ratusan ya. Karena surat-surat makiyah itu 19 juz sendiri dalam Al-Quran. Sementara dari 19 juz itu, surat makiyah itu pembahasannya intinya 3. Iman pada Allah, iman pada hari kiamat, dan iman pada para nabi dan rasul. Artinya akan kita temui ratusan, mungkin lebih dari 1000 ayat yang membahas tentang hari kiamat sendiri. Dan bagaimana orang-orang musyrik ini, kesalahan mereka bukan karena faktor syiriknya saja, tapi karena ada faktor mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Nah, bagaimana cara memahami hadis-hadis tadi? Syekh Hasin Kiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, beliau memberikan jawaban yang ringkas tapi sangat pas ya. Beliau menyatakan, wa ajabu anil wajhi rabi'i bi anna tilkal ahaditha al waridata fi sahihi muslimin wa ghairihi akhbaru ahad. Dan para ulama menjawab alasan keempat yang disebutkan ulama-ulama yang tidak memberi uzur jahal tadi. Jawabannya adalah bahasanya hadis-hadis yang tersebut, hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim dan lain-lain, dan lain-lainnya tadi ya. 3 hadis-hadis Ibnu Jud'an, hadis Bapak Nabi, hadis Ibu Nabi itu yang semuanya ada dalam Sahih Muslim, itu adalah akhbaru ahad, adalah hadis-hadis yang ahad. Yukaddamu alaihal qati'u. Sementara ada dalil-dalil lain yang bukan hanya ahad kedudukannya, tapi juga mutawatir. Kenapa? Karena berupa ayat-ayat Al-Quran. Semua ulama sepakat yang namanya Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, sehingga tidak ada orang istilah ini ayat ini sahih, enggak, pasti sahihnya karena mutawatir ya. Ribuan orang di zaman sahabat yang meriwayatkan Al-Quran itu dari Nabi, dari generasi sahabat ke generasi tabi'in itu puluhan ribu orang, nanti kebanyakan ratusan. Dan sekarang orang meriwayatkan Al-Quran, baca Quran itu jutaan orang. Al-Quran terbukukan secara mutawatir. Yukaddamu alaihal qati'u. Ada dalil-dalil lain yang sifatnya mutawatir, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan qati', sifatnya qati'. Wa huwa qawluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah, dan kami sekali-kali tidak akan mengazab siapapun sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 15. Juga firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 8-9 yang sudah sering kita bacakan, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala. Dan setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu satu gerombolan, satu rombongan, maka para penjaga neraka bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala, maka mereka menjawab ya. Dan ayat-ayat lainnya yang pernah kita bacakan beberapa pertemuan yang lalu, ya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 130, juga surat surat Toha surat 20 ayat 134, juga surat Az-Zumar surat 39 ayat 71, kemudian surat Qaf surat 50 ayat 28, kemudian surat Ghafir surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 49 sampai 50, dan juga surat An-Nisa surat ke-4 ayat 165. Semua ayat tadi menyebutkan bahasanya orang masuk neraka itu setelah mendapatkan peringatan Rasul. Orang enggak punya hujah lagi di hadapan Allah itu ketika sudah diutus kepadanya dakwah Rasul. Nah, ini ayat-ayat mutawatir secara kekuatan wurudnya, qathiyatul wurud, dalalahnya juga qathi, ya. Semuanya umum menunjukkan semua orang yang masuk neraka itu karena telah datang kepada dia dakwah Rasul. Jadi kalau ada hadis menyebutkan orang belum masuk, orang belum datang kepadanya Rasul kok dimasukkan neraka, kalau ada pertentangan seperti itu, lahirnya pertentangan itu, kalau ditarjih yang didahulukan bukan hadis ahad, tapi yang didahulukan ayat-ayat yang mutawatir, yang qathi. Itu cara pertama memahami hadis, hadis ini. Kemudian yang kedua perlu kita perhatikan juga bahasanya, ada cara lain, mestinya cara tarjih itu adalah cara terakhir yang ditempuh ketika kita mendapati pertentangan dalil. Ada dalil bilang begini, ada dalil bilang begini, kok kelihatannya dua dalil itu kontradiksi, bertentangan. Maka cara pertama yang harus diusahakan adalah jamak, mengkompromikan antara kedua dalil itu. Kalau tidak ada, harus dicek ada tidak nasih, ada tidak mansuhnya. Kalau itu juga tidak ada, baru diadakan tarjih. Kalau secara tarjih, jelas yang menang ayat-ayat yang mutawatir dan qathi tadi. Dan lihat dari cara tarjih saja, ya, itu sudah tidak pas. Kemudian hadis-hadis tadi digunakan pukul rata, pokoknya tidak ada ujung jahil. Intinya itu orang masuk neraka berbuat syirik pada belum sampai kepada dia dakwah Rasul. Allah menegaskan dalam banyak ayat, tidak mungkin orang bisa masuk neraka kalau belum datang kepada dia Rasul. Kemudian yang kedua perlu kita pahami, ya, disebutkan oleh para ulama, semua hadis tadi, hadis bapaknya Nabi, hadis ibunya Nabi, hadis Abdullah bin Jud'an, itu semuanya berbicara tentang kasus Ahlul Fatrah, orang yang belum datang kepada dia dakwah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi belum lahir, Nabi SAW belum diutus. Ini bedanya dengan membahas orang yang hidup setelah zaman Nabi SAW, di mana dia secara global beriman pada Allah dan Rasul SAW, punya komitmen global baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota badan terhadap orang-orang, terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak pas ya kalau hadis yang bicara tentang orang yang belum masuk Islam digunakan untuk membahas orang-orang yang sudah masuk Islam secara sah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah benar orang-orang musyrik ahlul fatrah ini dianggap sebagai orang muslim, dianggap sebagai orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Itu secara sejarah tidak pas. Sudah kita bahas kemarin, nanti silakan dibaca di terjemah Rahiqul Mahzum itu. Amru bin Luhai Al-Huza'i, pemimpin suku Huza'ah yang melakukan kudeta di Mekah itu, dia mungkin 1000 tahun lebih dari zamannya Nabi Ismail itu mendapati masyarakat di atas tauhid. Kemudian dia tidak puas dengan tauhid itu, dengan sengaja dia membuat agama baru, yaitu agama syirik, penyembahan terhadap berhala, menggali penggalian arkeologi di Laut Merah, pantai Laut Merah, menemukan patung 5 orang soleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia membuka, dia bagikan kepada suku-suku besar. Nah, sejak zaman itu, kalau orang meninggal berarti meninggal di atas syirik. Padahal sebelumnya dia tahu itu bukan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, kalau anaknya lahir, sejak lahir dalam kondisi begitu, bukan lagi dia muslim, tapi dia lahir dari keluarga musyrik. Sampai besarnya ratusan tahun ya, sampai zaman Nabi bapak orang tuanya Rasulullah SAW itu berarti ratusan tahun, mungkin 500-an tahun sejak zaman Amr bin Luhai Al-Huza'i itu sampai zaman orang tuanya Nabi SAW, lebih dari 500 tahun orang berbuat syirik. Jadi tidak bisa lagi disebut dia musyrik, karena sejak lahir sampai dia tua sampai meninggal dia tidak mengakui satu-satunya yang berhak ibadah itu Allah. Dia tidak percaya, dia tidak bisa menerima konsep la ilaha illallah, satu-satunya yang berhak ibadah itu Allah saja. Mereka meyakini yang berhak ibadah itu harus banyak. Soalnya kalau Tuhan itu satu, yang disembah cuma satu, bagaimana Tuhan bisa mengurusi semua keperluan hambanya? Nah, itulah yang ditegaskan. Kemudian sudah kita bacakan ayatnya ya, ada dalam surat Al-Isra ayat 17 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan juga dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 45. Juga dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 12. Juga dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 35 sampai 36. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 13. Dan surat Shad, surat 38 ayat 4 sampai 7. Ayat-ayat ini menegaskan orang-orang musyrik sebelum zamannya Rasulullah SAW itu tidak bisa menerima la ilaha illallah. Ini beda dengan orang yang secara sah sejak awal dia menerima la ilaha illallah, punya komitmen untuk melaksanakan la ilaha illallah, tapi kemudian nanti keliru mukti atau muta'awil. Orang muslim mukti muta'awil, dia punya hukum sendiri yang membedakan dengan orang kafir yang sejak awal tidak punya komitmen dengan Islam, dengan tauhid secara global. Bagaimana kalau muslim yang keliru mukti ya, atau yang muta'awil, yang melakukan ta'awil, maka bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, dan seterusnya. Yang itu dalam tafsir kita temukan hadis-hadis yang menyebutkan malaikat turun dari langit khusus membawa dua wahyu kepada Rasulullah SAW yang belum pernah diwahyukan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua penutupan surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhirna innasina akhtana, itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, ayat itu, wahyu itu belum turun untuk mereka. Dan ayat itu diterangkan dalam dua hadis sahih, dalam sahih Muslim, bacanya Allah mengabulkan doa itu. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana, ya Allah janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau keliru. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka mendapat petunjuk sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus dijauhi. Kalau orang sudah beriman, sudah mendapat petunjuk, maka dia tidak divonis sesat, tidak divonis kafir, tidak divonis lain-lainnya, sampai dia mengerjakannya itu atas dasar hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai Allah jelaskan kepada dia apa yang dia kerjakan itu keliru, apa yang dia kerjakan itu sebenarnya harusnya dia tinggalkan. Juga dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 5 di awal-awal surat itu Allah menyatakan, wa laisa 'alaikum sunnatun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa atas kalian dalam hal yang kalian keliru. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang dosa itu adalah apa yang dikerjakan secara sengaja oleh niatan hati kalian. Ini yang membedakan Muslim muta'awil, Muslim mukti dengan orang kafir asli yang tidak punya komitmen global dengan Islam. Tadi kita kembali ke masalah hadis tadi. Kalau ditarjih tadi mestinya kata Syekh As-Singkiti, yang didahulukan adalah dalil yang mutawatir, yang qati. Tapi sebenarnya ya masih memungkinkan untuk diadakan tariqatul jam'i, mengkompromikan dalil-dalil ya. Ada dalil menyebutkan orang tidak mungkin masuk neraka dan lain-lain kecuali setelah datang kepada dia Rasul. Sementara ini ada hadis menyebutkan orang dimasukkan neraka padahal belum datang kepada dia dakwah Rasul. Bagaimana cara memahaminya? Ya harus dipahami, cari dalil lain yang bisa mengkompromikan, dan dalil itulah yang dibahas oleh para ulama di mana disebutkan terdapat 10 hadis yang menyatakan bahasanya orang yang masuk neraka sebelum datangnya dakwah Rasul ini dia dimasukkan neraka bukan karena kesyirikan yang dia lakukan, tapi karena dia di akhirat tidak lulus ujian, di mana di akhirat akan diadakan ujian ulang. Allah utus kepada mereka seorang Rasul. Rasul ini memerintahkan mereka untuk masuk neraka. Siapa yang taat pada Rasul ini, maka berarti dia dianggap taat pada Allah dan Rasulnya. Maka dia diselamatkan di neraka. Dia akan jadi penduduk surga. Dan sebaliknya, siapa yang diperintahkan Rasul tadi dia menolak, membangkang, berarti dia membangkang pada Allah dan Rasulnya, sehingga orang ini akan dimasukkan neraka. Nah, orang-orang yang tadi musyrik tapi kok diponis masuk neraka, berarti golongan ini golongan yang nanti di akhirat dites dan dia tidak lolos tes, akhirnya digerus, didorong ke dalam api neraka. Mana hadis-hadisnya? Hadis-hadisnya disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan tadi surat Al-Isra ayat 15. Imam Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan surat Al-Isra ayat 15 ini, beliau menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, dan kami tidak mungkin menazab siapapun sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Beliau menyatakan ikhbarun an adlihi ta'ala wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi bi irsali rasuli ilaihi. Ayat ini merupakan pemberitahuan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya Allah tidak mungkin menghadap seorang pun kecuali setelah Allah tegakkan hujah kepadanya dengan mengutus seorang rasul kepadanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah firmankan ya, disebutkan surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha fawjud ta'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun faqadzabna waqada qaluhu, demikian juga firman Allah wasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Juga firman Allah wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Orang-orang yang masuk neraka berteriak-teriak, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal kembali amalan soleh yang dulu tidak kami kerjakan. Maka Allah menjawab, bukankah aku telah memberi kalian umur yang cukup bagi orang yang akan mengambil peringatan, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, dan seterusnya ila ghairi zalika minal ayati dalati ala anna allaha la yudkhilu ahadan annara illa ba'da irsari rasul ilaihi, dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahasanya Allah tidak mungkin memasukkan seorang pun ke dalam neraka kecuali setelah Allah utus kepadanya seorang rasul. Nah, ini ya bagaimana tadi bapaknya Nabi SAW, ibunya Nabi SAW, Abdullah bin Juthan dan lain-lainnya, itu kalau dia masuk neraka pasti ada proses diutusnya Rasul kepada dia. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Mana ada pengutusan Rasul di akhirat? Ya, nanti disebutkan di sini 10 hadis. Waqad warada fi sya'nihim ahaditsu anna dzakiru halaka bi aulillah wa taufiqih. Dan di sini ada beberapa hadis yang akan saya sebutkan kepada Anda dengan pertolongan dan taufik Allah. Sumana turu faslan mula qotan min kalamil a'immati bidzalika. Kemudian saya akan menyebutkan satu pasal, satu pembahasan ringkasan dari perkataan para ulama. Disebutkan hadis yang pertama, hadis dari Al-Aswad bin Sari. Bahasanya Nabi SAW bersabda, arba'atun yahtadzuna yaumal qiyamati, akan ada 4 golongan yang di hari kiamat nanti membantah Allah, akan mengeluarkan argumentasinya di hadapan Allah. Rajulun asammu la yasma'u syai'an, yang pertama orang yang tuli tidak bisa mendengar apapun. Kemudian yang kedua, warajulun ahmaku. Yang kedua, orang yang idiot. Yang ketiga, warajulun harimun. Yang ketiga adalah orang yang tua, pikun. Kemudian yang keempat, warajulun mata fi fatratin. Yang keempat adalah orang yang mati di zaman fatrah. Berarti termasuk bapak Nabi, ibu Nabi, Abdullah bin Jud'an dan lain-lainnya tadi. Fa'amal asamu fayakulu. Maka orang yang buta dia akan berkata kepada Allah, Rabbi qad ja'al islamu wa ma asma'u syai'an. Wahai Allah, Islam telah datang kepada aku tapi aku tidak bisa dengar apa-apa. Tidak dengar orang bacakan ayat, tidak dengar orang bacakan hadis, tidak dengar ketika orang menjelaskan Islam. Itu alasan dia, ya Allah. Wa ammal ahmaqu fa yaqulu rabbi fajjal islam wasibyanu yahdhufunani bil ba'ri. Kemudian yang kedua, orang yang idiot. Di hadapan Allah dia keluarkan argumentasinya, ya Allah, Islam memang telah datang kepadaku tapi anak-anak kecil saja zaman saya hidup mereka melempari saya dengan kotoran unta. Idiot jadi bahan mainan. Artinya apa? Dia juga tidak bisa memahami dakwah Islam itu seperti apa. Namanya orang idiot. Kemudian yang ketiga, wa amal harimu, adapun orang yang pikun, dia akan mengatakan, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma'aqalu syai'an. Wahai Allah, Islam telah datang kepadaku, tapi aku sudah tidak bisa memahami apa-apa. Dan tidak nyambung lagi kalau di pengajian. Kemudian yang terakhir, wa ammal ladzi mata fil fatra, adapun orang yang mati di zaman fatra, dia mengatakan, Rabbi ma atani laka rasul. Wahai Allah, belum datang kepadaku seorang rasul pun yang engkau utus. Maka fayakhudhu mawathiqahum layuti'unnahu. Allah mengambil perjanjian dari empat golongan tadi, bahasanya mereka akan taat kepada Allah, akan taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Fayur silu ilaihim anidkhulun naro. Kemudian Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dengan membawa perintah, masuklah kalian ke dalam neraka. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang nyawaku berat, demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Lauda qaluha laqana alaihim bardan wa salaman. Seandainya orang-orang tadi mau mengikuti perintah Rasul tadi, maka tentulah api neraka itu akan dingin dan selamat bagi mereka. Ini hadis yang pertama. Disebutkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi dan lain-lain. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza isnadun sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Kemudian ada 9 hadis yang serupa disebutkan di sini, 10 hadis. Semuanya mengisahkan kisah yang sejenis. Nah, inilah hadis-hadis, ada 10 buah, nanti silakan dibaca lengkapnya di Tafsir Ibnu Katsir. Maka beliau kemudian menyebutkan di sini, tentang nasib, salah satunya ya, tentang nasib orang yang mati di zaman fatrah tadi. Beliau menyatakan, wa minhum man dhahaba ila annahum yumtahanuna yaumal qiyamati fil arsad. Dan di antara ulama ada yang menyatakan orang yang mati di zaman fatrah itu akan diuji pada hari kiamat di pelataran. Di pelataran apa, sebelum ujian untuk melewati sirat. Wa minhum man jazama bin nari. Faman ata'a fala jannata. Wa kashafa ilmu Allah fihim bisa dikisah tadi. Maka barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah yang diutus di hari kiamat itu, maka dia akan masuk surga dan akan terbukalah, terbuktilah ilmu Allah bahwasanya orang ini layak menjadi ahli sa'adah. Wa man ata dakhalan nar dakhiran wa kashafa ilmullahi fihi bisa bihi syaqawa. Dan barang siapa yang bermaksiat membangkang, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina, dan akan terbuktilah ilmu Allah yang terdahulu, bahasanya orang ini memang akan jadi ahli syaqawah, orang yang celaka. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadzal qawlu yajma'u bainal adillati kulliha. Pendapat ini adalah pendapat yang mengkompromikan semua dalil. Wa qad sarrahat bihi al-ahaditsul mutaqaddimatu al-muta'abidatu asyahidu ba'duha liba'din. Dan hadis apa, kesimpulan ini ya, telah ditegaskan oleh hadis-hadis di atas yang satu sama lain saling menguatkan. Wa hadzal qaul huwa allazi haqqahu Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari an ahli sunnah wal jamaah. Dan pendapat inilah yang diriatkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dari ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa alladhi nasarahu al-Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi fi kitab al-I'tiqad. Dan pendapat ini juga yang ditarjih, yang dimenangkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya al-I'tiqad. Wa kadzalika ghairuhu min muhaqqiqil ulama'i wal huffaz wan nuqad. Dan pendapat ini juga yang dikuatkan oleh para ahli tahqiq dari kalangan ulama, para ulama ya kufar, para ahli hadis, penukut dan para kritikus hadis. Inilah yang disebutkan ya. Disebutkan lagi. Ahaditsu hadzal bab minha ma huwa sahih kama qad nassa ala dzalika katsirun min a'immatil ulama. Hadis-hadis di atas bagiannya sahih sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama. Wa minha ma huwa hasan, ada juga yang derajatnya hasan. Wa minha ma huwa dhaif yataqawa bi sahih wal hasan, ada juga yang derajatnya dhaif tapi dikuatkan oleh hadis yang sahih dan hasan. Wa idza kanat ahaditsul babil wahidi muttasilatan muta'abidatan ala hadzal namti, kita hadis-hadis dalam satu bab itu bab dalam satu bahasan, di sini bahasan orang yang mati di zaman patro itu mutafsilah, satu sama lain saling bersambung, muta'abidah satu sama lain saling menguatkan menurut cara di atas. Afadatil hujjata indan nabir biha, maka hadis-hadis tersebut menjadi hujah menurut para ulama yang mengkaji hadis. Inilah yang belum kuatkan ya. Dan kalau kita baca karya-karya para ulama al-sunnah lainnya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tariqul Hijratain, juga Imam Ibnu Taimiyah dalam banyak bukunya, dan para ulama al-sunnah lainnya menyatakan seperti itu, cara mengkompromikan dalil antara hadis-hadis yang menyebutkan orang berbuat syirik zaman jahiliyah masuk neraka padahal dia belum diutus kepadanya Rasul, itu adalah dipadukan dulu dengan ayat-ayat yang mutawatir dan qat'i tadi, juga dengan hadis-hadis ini, sehingga disimpulkan mereka masuk neraka itu kalau di dunia faktornya karena belum datang kepadanya Rasul, maka 10 hadis ini menyatakan dia di akhirat diuji dulu. Jadi dia masuk neraka itu bukan karena syiriknya semata, tapi juga karena dia tidak taat kepada Rasul. Nah inilah yang cara memahami dalil yang mengkompromikan semua dalil yang ada. Kalau dipahami hadis-hadis sendiri aja dipakai, hadis riwayat Muslim ini, bapak Nabi masuk neraka, ibunya Nabi masuk neraka, ibu Jun'an masuk neraka, berarti semua orang berbuat syirik, baik dia datang kepadanya tahu atau belum, baik dia bodoh atau tidak masuk neraka semuanya, dia tetap dibilang musyrik. Ya dia berarti mengabaikan ayat-ayat yang mutawatir tadi, juga mengabaikan 10 hadis ini. Itu cara berdalil yang tidak pas. Tidak pas. Ahlu sunnah cara memahami dalil tidak begitu ya. Kalau ada satu bab, maka semua ayat dan hadis yang berkenaan dengan bab itu dikumpulkan semua, dikompromikan kalau ada pertentangan. Inilah cara memahami hadis-hadis tersebut. Jadi hadis-hadis itu tidak kemudian secara mudah dipahami, pokoknya orang berbuat syirik, tidak ada unsur sama sekali ya. Perlu lihat dulu kondisinya, perlu lihat dalil-dalil lainnya, dan perlu lihat juga dia muslim berbuat keliru, berbuat takwil, ataukah dia kafir asli dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kemudian satu lagi ya, dalam bab hadis Abdullah bin Jut'an itu dalam syarah Sahih Muslim ya, Imam Nawawi menyatakan Abdullah bin Jut'an ya, hadisnya kata Aisyah, wahai Rasulullah, Ibnu Jut'an itu dulu di zaman jahiliyah menyambung tali silaturahim dan memberi makan orang miskin, maka apakah hal itu memberi manfaat bagi dia? Yusuf telah menjawab, tidak memberi manfaat kepadanya, karena dia belum pernah sehari pun sekalipun mengatakan Rabbi firli khoti ati yaumandin. Imam Nawawi menyatakan makna hadal hadithi anna makana yakwa'aluhu minafsilati wal it'ami wa wujuhil makarimi la yanfa'uhu fil akhirati likaunihi kafiran. Mana hadis di atas, bahasanya perbuatan baik yang dikerjakan oleh Ibnu Jut'an ya, menyambung silaturahim, memberi makan orang miskin dan lain-lain, itu tidak memberi manfaat kepadanya di akhirat, likaunihi kafiran, karena dia orang kafir. Kafir apa? Kafir pada Allah atau kafir pada apa? Dijelaskan, wa huwa makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah maksud dari sabda Nabi sallam, lam yakul rabbi khfirli khati'ati yaumiddin. Dia belum pernah berdoa, wahai Allah ampunilah dosaku, kesalahan-kesalahanku nanti pada hari kiamat. Ai lam yakun musaddiqan bil ba'ts, maksudnya dia tidak percaya dengan adanya kebangkitan setelah mati. Artinya apa? Dia kafir itu kafir kepada hari akhir. Dia tidak percaya hari akhir, maka dia tidak perlu berdoa, mau berbuat salah atau apa, tidak percaya hari akhir. Wa man lam yusaddiq bihi kafirun wa la yanfa'uhu amalun, dan barang siapa tidak membenarkan hari kiamat, maka dia orang kafir, sehingga amalnya di akhirat tidak akan ada manfaatnya. Nah inilah ternyata sebab jelasnya adalah kafirun bil ba'ti, di mana dia tidak percaya pada yaumaddin. Dan para ulama lainnya menambahkan, Rabbi khfirli khati'ati, wahai Allah ampunilah dosa-dosaku. Itu berarti apa? Tidak mungkin orang berdoa begitu kalau dia tidak tahu berbuat dosa. Berarti sebenarnya dia berbuat dosa bukan karena kebodohan. Dia tahu yang dia kerjakan dosa, tapi karena dia tidak percaya hari kebangkitan, tidak akan ada pembalasan nanti. Nah ini berarti apa? Dia bukan orang jahil. Dia melakukan perbuatan dosa itu di atas ilmu, di atas pengetahuan. Wallahualam, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Pada intinya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijadikan dalil, inilah yang mereka pakai untuk hujah tidak ada hujur sama sekali dalam perkara syirik akbar. Masih ada satu dalil yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, hadis tentang Sahih Muntafaq. Insya Allah kita tunda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.